Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ma ba'd. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Satu di antaranya yang paling utama adalah amalan ketaatan dalam bentuk talabul ilmi. Diberikan kita taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masih bersemangat mempelajari agama kita. Dan kita akan melanjutkan materi pembahasan kita dari kitab Salasatul Usul, tiga prinsip pokok yang ini menjadi bekal seorang muslim, bahkan bekal untuk setiap seorang hamba yang ingin menjalankan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita lewati pada pembahasan yang sebelumnya tentang kewajiban, tahapan-tahapan yang wajib untuk ditempuh bagi setiap seorang muslim di dalam menjalankan agamanya, yaitu yang pertama adalah ilmu yang terkandung di dalamnya mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal al-Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, beramal dengannya sebagai buah daripada ilmu. Berilmu tidak beramal seperti pohon yang tidak berbuah. Sementara beramal tanpa ilmu ini tidak akan mendatangkan kedekatan kepada Allah, justru semakin jauh. Dan yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu setelah dikuasainya dan berupaya untuk mengamalkannya. Tahap ketiga adalah mendakwahkan, mengajak manusia terhadap ilmu tersebut. Dan yang keempat adalah as-sabr, as-sabru 'alal adza fihi, bersabar di dalam menjalani semua perkara tersebut, khususnya adalah ad-da'wah. As-sabru habsun nafsi ala ta'atillah, sabar itu adalah memaksa diri untuk terus di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habsuha an ma'siyatillah, dan memaksa diri untuk bertahan tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habsuha an at-tasakhut min aqdarillah, dan memaksa diri untuk bertahan agar tidak timbul rasa murka terhadap ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jal, khususnya ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan yang tidak selaras dengan apa yang diinginnya, tidak sesuai dengan apa yang diingini, dan bahkan cenderung mengecewakan, cenderung membuat adanya rasa sedih dari ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa seseorang diupayakan untuk ditahan agar tetap ridha, ikhlas, menerima dengan sepenuhnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhbisu nafsa 'anil tasakhut wat tadajjur wal malal. Menahan diri dari sikap murka, kecewa, dan juga sikap tidak puas, dan juga sikap putus asa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu daiman nasyiatan fi da'wati ila dinillahi wa in udhiya. Dan hendaknya terus menerus selalu bersemangat di dalam dakwah mengajak manusia menuju agama Allah, walaupun didapati di sana ada gangguan dan rintangan, walaupun disakiti, walaupun mendapatkan perlakuan-perlakuan yang menjadikan hatinya terluka, hatinya sedih, hatinya tersakiti. Lianna, karena sesungguhnya udhiyat ad-da'in ilal khairi, min tabi'atil bashar, illa man hadallahu. Karena sesungguhnya orang-orang yang mereka mengajak menuju kebaikan kemudian diperoleh di dalam perjalanannya itu gangguan dan cobaan, ini sudah menjadi tabiat manusia. Ketika seorang mengajak kepada kebaikan-kebaikan, bawaannya banyak musuh, banyak yang tidak suka, banyak yang berupaya menghalang-halangi, banyak yang berupaya untuk menggagalkan. Sementara pihak-pihak yang mengajak kepada kejelekan, kemungkaran, itu justru dibiarkan, justru diberikan toleransi dengan toleransi tingkat tinggi, kelonggaran yang seluas-luasnya. Ketika seorang mengajak kepada kebaikan, apalagi kebaikan dengan apa yang disebutkan di sana, ketentuan-ketentuan dari Al-Kitab As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh, ini akan mendapati sekian banyak rintangan, sekian banyak gangguan, dan sekian banyak upaya-upaya penggagalan dari musuh-musuh dakwah tersebut. Terlebih lagi ketika dakwah sunnah mulai mendapatkan respon dari masyarakat, maka segera tokoh-tokoh penentang sunnah, pembenci sunnah, itu akan berupaya menggalang provokasi dengan melancarkan buhtan-buhtan, melancarkan tuduhan-tuduhan dusta terhadap dakwah itu sendiri dan terhadap para pelaku-pelaku dakwah. Itu sudah menjadi tabiat yang terjadi bukan baru hari ini, tetapi sudah dari semenjak zaman dahulu. Akan mendapatkan perlakuan dari mulai person individu, akan mendapatkan perlakuan dari sisi komunitas, kelompok, dan bahkan akan dituduh dalam bentuk dakwahnya secara umum. Itu sudah menjadi risiko. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad kadzabat rusulun wa laqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna." Dan sungguh-sungguh kudzibat rusulun, rasul-rasul secara umum, itu telah pernah didustakan mereka-mereka sebelum engkau datang, rasul-rasul sebelum engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu telah didustai oleh umat-umat ketika mereka berdakwah kepada umat-umat tersebut. Fasabaru, tetapi mereka bersabar. Ala ma kudzibu, mereka bersabar atas apa yang mereka telah didustakan tersebut. Wa udhu, dan mereka telah disakiti. Hatta atahum nasruna, hingga kemudian datang kepada mereka kemenangan dari kami. Dan kita sedikit banyak ikut merasakan ketika kita berupaya merintis dakwah di suatu tempat, ketika sudah mulai berjalan, muncul orang-orang yang menghembuskan isu-isu negatif, dituduh sebagai Wahabi. Dengan apa yang dimaksud Wahabi? Masyarakat tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan Wahabi sesungguhnya, kecuali dengan bentuk-bentuk yang buruk. Ketika berbeda, lantas mereka segera menghukumi bahwa itu adalah amalan Wahabi. Kami Syafi'i. Padahal kalau mau terbuka, coba ditanya, siapa nama Imam Syafi'i? Misalkan, mungkin tidak tahu. Apalagi ketika ditanya kitab Imam Syafi'i yang sudah dipelajari apa? Tetapi hal semacam itu dijadikan sebagai sebuah klaim yang berdusta atas nama Imam Syafi'i, dan juga sekaligus menuduh kedustaan orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan sunnah, dituduh dengan julukan-julukan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Dan demikian itulah kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari kalangan al-mujrimin, orang-orang yang jahat. Maka menelusuri jalan dakwah ini pasti akan mendapati rintangan, cobaan, ujian. Kalau kita belum pernah mendapati rintangan, cobaan, ujian, kita tidak akan bisa meresapi apa yang kita baca. Makna, maksud dari apa yang disebutkan di dalam ayat, para rasul dulu pernah diuji, mereka sabar sampai Allah mendatangkan kemenangan. Allah jadikan pada setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang jahat. Kalau kita belum mendapati ujian, kita tidak bisa mengerti, memahami bagaimana kondisi mereka mendapatkan ujian. Tetapi semakin kita komitmen kepada sunnah, apa yang kita pelajari, kita berusaha mengamalkannya, disitulah kita akan mulai mendapati setingkat dengan keimanan, setingkat itu pula akan datang ujian. orang-orang memandang dengan pandangan yang berbeda dengan sebelumnya. Orang-orang mulai bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan adanya kecurigaan, menunjukkan adanya ketidaksukaan dan seterusnya. Datang dari keluarga, datang dari karib kerabat, datang dari teman-teman, datang dari tetangga dan seterusnya. Itu tugas kita berdakwah. Tugas kita untuk mengimbangi dengan menyampaikan informasi tentang apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji, apa yang kita tekuni, sambil kita menunjukkan bahwa ketika kita mempelajari, menekuni dan mengamalkannya, ada proses-proses perubahan pada diri-diri kita. Kita akan semakin baik kepada tetangga, semakin memberi manfaat kepada keluarga, semakin menunjukkan ada manfaat, sehingga di situ ada dakwah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil dari semua yang telah diuraikan di awal, mulai ilmu, amal, dakwah, sabar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah ciptakan, itu hak bagi Allah dan tidak bagi manusia. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Manusia tidak boleh bersumpah dengan atas nama makhluk. Hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia seluruhnya tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapapun yang masuk dalam kategori manusia, disebutkan oleh Allah lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka telah beriman, wa amilu salihat, dan telah beramal saleh, wa tawasaw bil haq, dan melakukan nasihat menasihati dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan melakukan upaya nasihat menasihati dengan as-sabr, dengan kesabaran. Sabar disebutkan ada tiga. Sabrun ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabrun an maharimillah, sabar menahan diri dari keharuman-keharuman Allah, tidak terjatuh ke dalamnya, atau kalau sudah terjatuh ke dalamnya, bertaubat dan berupaya meninggalkannya. Dan sabar ketika gejolak keinginan untuk kembali melakukannya, ditahan. Disitulah kesabaran. Tidak semua orang mendapati hidayah mulai dari fitrah yang masih bersih. Ada di antaranya Allah berikan hidayah setelah bergelimang di atas perkara-perkara yang buruk, kemaksiatan, dosa, kezaliman. Maka ketika sudah mengetahui tentang bahwa itu adalah perkara-perkara yang buruk, telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berupaya mencabut diri dari dunia yang buruk tersebut, kembali kepada Allah, dan menahan diri untuk tidak tercebur kembali ke dalam dunia yang telah ditinggalkannya itu. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillah allati yajriha imma mimma la kasba lil ibadi fih wa imma mimma yajrihi Allah ala aidi ba'dil ibad min al idza wal i'tida. Sabar ketika mendapati ketentuan takdir Allah, baik takdir yang terjadi yang bukan dari hasil usaha manusia, memang Allah tentukan mendapati kejadian menimpanya, sakit, tiba-tiba sakit, terkena musibah, ya, dan lain sebagainya. Itu semua ketentuan Allah. Atau ketentuan Allah yang Allah menetapkannya terjadi karena ulah sebagian manusia, disebabkan oleh ulah perbuatan orang lain. Itu juga termasuk takdir Allah, hanya saja sebabnya melalui pelaku dari kalangan manusia. Dan dua-duanya tetap diyakini itu ketentuan Allah dan dihadapi dengan sabar. Itu musibah. Ada musibah yang tiba-tiba datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab dari perbuatan orang lain. Tiba-tiba terkena musibah yang bencana alam, tanah longsor, yang sakit, yang ini itu dan sebagainya. Ada yang kemudian kena musibah karena kejahatan orang lain, dirampok hartanya, diintimidasi, disiksa, diancam. Itu semua takdir Allah dengan sebab yang berbeda-beda dan itu disabari. Dalil yang kita baca di atas terdapat padanya empat perkara. Yang pertama, ilmu, yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka telah beriman. Ya, iman akan ada dengan ilmu. Wa amilus salihat, amal, wa tawasaw bil haq, da'wah, wa tawasaw bis sabr, kesabaran. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala di sini menunjukkan bahwasanya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala itu bukan sosok atau pihak atau yang membawa paham yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Tidak sama sekali. Justru melalui beliaulah ajaran-ajaran para imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah, itu sampai kepada umat. Jadi beliau bukan sosok yang mendatangkan pemahaman baru yang berbeda dengan pemahaman imam-imam yang empat. Jadi tidak benar kalau kemudian dibenturkan, kamu Wahabi, saya Syafi'i. Itu keliru. Karena Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu membawa apa yang sudah dibawa sebelumnya oleh para imam. Ini penting. Satu di antara buktinya di sini, beliau membawakan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam menafsirkan surat Al-Asr. Kata beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum." Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan kepada makhluknya berupa hujjah melainkan hanya surat ini saja, sungguh ini pun sudah cukup. Menunjukkan tercakup di dalamnya tahapan seorang hamba untuk menjalankan agamanya. Kalau untuk berpegang menjalankan agamanya Allah tidak turunkan dalil-dalil yang lainnya, ini sudah cukup untuk memberikan isyarat bahwa kandungan ayat-ayat yang ada di dalam surat ini sangat dalam dan mencakup. Tapi bukan untuk menafikan surat-surat yang lainnya. Wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ini juga bukti yang kedua, bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu bukan sosok yang mendatangkan ajaran pemahaman baru yang berbeda dengan ajaran para ulama, para imam yang sebelumnya. Dia menukilkan perkataan dari tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i. Di sini juga menyebutkan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab al-ilmu, ilmu qabla, sebelum al-qawli, ucapan, wal-amali, perbuatan. Berilmu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Ini prinsip. yang dibawakan oleh para ulama dari semenjak zaman dahulu. Ketika tidak ada ilmu, tidak berbuat. Ketika ingin berbuat, ingin berucap, cari tahu dulu dasar ilmunya. Sehingga tidak sembarangan menetapkan sesuatu, ini baik, ini buruk. Ketika ditanya, mana dalilnya? Gak usah pakai dalil. Kami gak perlu dalil. Yang penting, kita yakin bahwa guru-guru kami tidak mungkin mengajarkan kepada kami kejelekan. Ya, tidak mungkin mengajari kamu mencuri. Ya. Tidak mungkin mengajari kamu merampok. Tetapi, tidak semua kebaikan yang dianggap oleh manusia kebaikan, lalu bisa berhasil menjadi kebaikan di dalam syariat. Ketika tidak cocok dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebagai sebuah kebaikan. Kalau mau menetapkan ini kebaikan, ini kebenaran, rujuklah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melalui idenya sendiri. Di sini pentingnya disebut dengan ilmu, yaitu apa yang disandarkan kepada Al-Quran, disandarkan kepada hadis Rasul Sallallahu Wasallam, dan disandarkan kepada bagaimana amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, untuk menjadi dasar, menjadi modal, menjadi bekal sebelum berucap dan beramal. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wa staghfir li dhambik. Ini belum mengatakan ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Belum mengucapkan seperti ini juga dengan ilmu. Apa ilmunya? Ayat Allah SWT, fa'alam. Ya. Maka pelajarilah, ilmuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, dan mohonlah ampun terhadap dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka beliau memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Beliau menyebutkan ini sebagai sebuah prinsip, dan beliau mencontohkan apa yang beliau ucapkan dengan dasar ilmu sebelumnya, dan sekaligus itu dalil sebagai dasar untuk setiap orang yang ingin berucap, ingin berbuat, hendaknya diawali dengan ilmu berdasarkan perintah Allah, fa'alam, ilmuilah. Barakallahu fikum. Ini perkara yang pertama yang penting untuk diketahui, yaitu tahap-tahap dasar, tahap-tahap awal untuk seorang menjalani agamanya, berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Yang kedua, prinsip yang berikutnya, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslima muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal'amalu bihinna, bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga perkara ini, dan sekaligus mewujudkan menjadi sebuah amalan. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Mana Pak Ali? Coba diterjemahkan. Annallaha khalaqana. Untuk mengetahui tiga permasalahan ini, dan pertama Wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga perkara ini dan beramal dengannya. Yang pertama, bahwa Allah telah menciptakan kita. Kita ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ada, Allah berikan rezeki kepada kita untuk menjadi hidup. Bisa menjalani kehidupan. Dan setelah itu, tidak dibiarkan begitu saja. Itu bedanya manusia dengan binatang. Kalau binatang Allah ciptakan, Allah berikan rizki, sudah. Selesai urusannya. Rizkinya pun ditentukan. Yang bagian makan rumput, rumput saja. Yang bagian makan daging, ya daging saja. Ya. Yang bagian makan apa, enggak tahu. Ya. Itu semua dengan ketentuan Allah SWT mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Kalau manusia diciptakan, diberikan kesempatan hidup, diberikan rizki dari arah yang banyak sekali. Semua dimakan. Dan setelah itu ada pedoman untuk dijalani. Tidak dibiarkan seperti makhluk dari kalangan hewan-hewan. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Allah utus kepada kita seorang Rasul yang dipilih dari kalangan manusia yang memahami tentang karakter manusia, berbicara dengan bahasa manusia, berinteraksi dengan cara interaksi manusia, dan merasakan bagaimana kehidupan manusia. Ini hikmah yang sangat besar. Ketika Allah utus seorang Rasul dari kalangan manusia, itu bisa mengukur kadar karena merasakan sebagai manusia. Orang-orang kafir, mereka memprotes ketika yang diutus adalah dari kalangan manusia. Kenapa bukan dari kalangan malaikat? Kalau memang itu adalah kebenaran dari Allah SWT. Justru kalau yang diutus dari kalangan malaikat, mereka hanya bisa memerintah. Tidak merasakan bagaimana menjadi manusia. Allah sudah memberikan hikmah yang terbaik. Tinggal tugas manusia adalah faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang taat dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat dia akan masuk ke dalam an-nar, neraka. Banyak dalil dalam masalah ini. Di antaranya kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba, setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Umat di sini secara umum, setiap manusia yang hidup setelah Rasulullah SAW diutus, itu umat beliau. Nah, semua umat itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Faqila wa may yaba ya Rasulullah, dikatakan siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku dia masuk neraka. Au waman asani faqat aba, dalam lafaz yang lain, siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan masuk surga. Umat manusia setelah diutusnya Rasulullah SAW terbagi menjadi dua. Ada umat yang semua mereka diseru untuk mengikuti ajarannya. Ada umat yang taat mengikuti ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Yang taat itulah yang dijamin untuk masuk dalam surga ketika istiqamah hingga menghadap Allah SWT. Dan yang tidak taat itu umat tetapi yang enggan masuk surga. Wadalilu qalu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul فأخذناه أخذا وبيلا. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Lalu Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut, maka kami siksa dia dengan siksaan yang menghinakan. Ya, sini dengan tegas Allah menyebutkan melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam bahwa siapa yang taat masuk surga, siapa yang bermaksiat masuk neraka. Yang kedua, Allah kasih contoh. Allah kasih contoh bukti. Jadi bukan sekedar ancaman. Sudah ada buktinya. Buktinya sudah ada. Pada masa yang lalu, ketika Fir'aun menjadi orang nomor satu yang mengajak manusia untuk berkiblat menyembah dirinya, merasa paling kuat, Allah utus Musa untuk menasihati, kembalilah kepada Allah. Ternyata enggan, maka Allah jadikan dia orang yang hina dengan diturunkan kepadanya azab yang berlipat-lipat. Diazab di dunia dengan ditenggelamkan di laut, diazab di alam barzakh dengan ditampakkan pagi petang neraka, dan diazab pada hari kiamat nanti dengan dikekalkan di dalam neraka, wal'iyadu billah. Ini diantara bahaya ketika seorang juga memiliki sifat-sifat Fir'aun, yaitu ujub terhadap diri sendiri. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, laula salas la saluhan nas, kalau bukan karena tiga, manusia itu saleh. Kalau bukan karena tiga, manusia itu bisa menjadi saleh. Yang pertama, syuhun muta', bakhil serakah. Sudah bakhil ditambah serakah, ini dipelihara. Sifat bakhil, serakah dipelihara, diikuti. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti, menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu menjadi imamnya, dia bermakmum kepada hawa nafsu. Yang ketiga, i'jabul mar'i ala nafsihi, rasa ta'jub seorang itu terhadap dirinya. Fir'aun ujub atas dirinya. Ujub termasuk bagian daripada riya, tapi beda. Apa bedanya ujub dengan riya? Apa bedanya ujub dengan riya? Keduanya sama-sama menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ujub, seorang menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri diangkat untuk menjadi tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa punya kebaikan-kebaikan, merasa punya jasa, merasa punya kedudukan, sehingga pantas untuk dimuliakan. Dia muliakan diri sendiri dan mengharapkan dimuliakan oleh orang lain. Ini ujub. Akan membinasakan. Dan lawan dari ujub adalah tawadhu, juga iftiqar, merasa rendah di hadapan Allah, merasa tidak memiliki apapun. La hawla wa la quwwata illa billah. Adapun riya, seorang menyekutukan Allah dengan pihak lain, dengan orang lain, bukan dirinya. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia mengharapkan kedudukan, mengharapkan balasan, mengharapkan imbalan dari selain Allah, dari kalangan manusia. Itu bedanya antara ujub dengan riya, sama-sama menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beda. Ya. Wanal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah, hendaknya kalian jangan menyeru bersama Allah di masjid-masjid tersebut sesuatu apapun, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Banyak ibadah ujub, menjadikan dirinya ditandingkan kepada Allah. Banyak ibadah mengharap pujian dari orang lain, mendudukkan seseorang untuk diinginkan darinya balasan sesuai dengan apa yang dia ingini balasan dari Allah SWT. Dua-duanya berbahaya. Maka kembali kepada prinsip yang pertama, yaitu bahwa Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Setelah Allah ciptakan kita, Allah berikan kepada kita rizki, dan konsekuensinya kalau taat itulah keberhasilan, keselamatan. Kalau maksiat maka ada ancaman, dan sudah dibuktikan pada masa yang lampau, pada umat yang terdahulu. Maka hendaknya dievaluasi, dijadikan sebagai cermin, dan semakin kita berupaya mengetahui mana amal-amal ketaatan dan mana amal-amal yang menjadikan seorang akan terjatuh kepada kemaksiatan, untuk kemudian bisa membawa diri dan menempatkan pada apa yang telah dibimbingkan di dalam syariat ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Yang kita baca akan dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya jika ada kesempatan. Bismillah ta'ala, tafadhalu. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.